Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Betapa banyaknya kelompok-kelompok dakwah yang mengaku di atas Quran dan Sunnah. Hampir semua organisasi dakwah, kelompok dakwah semua menyatakan bahwa kami di atas kitab dan Sunnah. Tayyib, Quran dan Sunnah. Tetapi ala fahmi man? Iya, bagus berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tetapi ala fahmi man? Dengan pemahaman siapa? Apakah masing-masing orang boleh memahami sendiri? 10 orang 10 pemahaman, 100 orang 100 tafsir, tentu akan terjadi berbagai macam ikhtilafat, perpecahan, perselisihan, dan pertikaian. Sehingga harus ada rujukan tafsir. Quran, Sunnah, dengan pemahaman siapa? Berarti kita bahas di luar mereka-mereka yang tidak percaya pada Quran. Ya, ini seperti Syiah Rafidhah yang mengatakan Quran kita sudah berubah, sudah ditambah, sudah dikurangi, dikatakan dikurangi surat Wilayah, dan katanya ditambah dengan surat Al-Lahab, Tabbat Yada Abi Lahab. Ini semua menunjukkan kekafiran mereka dan tidak percaya pada Quran. Demikian pula di luar pembahasan kita, mereka-mereka yang sudah tidak percaya pada Sunnah, yaitu ingkaru Sunnah yang menentukan hukum. Sebagaimana ingkar sunnah dan ingkar sunnah yang tidak 100%, sehingga menyatakan sudah diterima tetapi tidak bisa menentukan hukum. Tidak bisa menyatakan ini halal, ini haram. Karena yang menghalalkan, mengharamkan hanya Allah SWT. Padahal Rasulullah pun memerintahkan, mengharamkan, mewajibkan dari Allah SWT. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, rahimahullah, dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab kecilnya, Wujub amal bis sunnah, bahwa Nabi menyatakan dalam hadis tersebut di akhirnya, haram Allah, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan sebagaimana Allah mengharamkan. Dan tentunya maknanya Rasulullah SAW mengharamkan dari Allah SWT. Kenapa dikatakan sebagaimana Allah mengharamkan? Karena beliau la yantiqa anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka pengharaman beliau pun dari Allah, bukan dari diri beliau sendiri. Sehingga jelaslah bahwa mereka-mereka yang mengingkari sunnah, maka mereka sudah tidak dibahas lagi betapa sesatnya mereka. Sekarang yang kita bahas, kaum muslimin yang masih berpegang dengan kitab sunnah. Masih banyak, bahkan sekian banyak kaum muslimin alhamdulillah yang masih berpegang dengan Quran sunnah, Quran sunnah. Hanya saja ketika mereka mempraktekkan ayat dan hadisnya dengan pemahaman mereka sendiri, atau dengan pemahaman gurunya, atau dengan pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh yang ternyata menyimpang dari pemahaman salaf. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wattabi' sabila man anaba ilai. Wattabi', ikutilah sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Dalam surat Luqman ayat 15. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan orang-orang yang munibina ilallah. Para orang yang munibina ilallah adalah para sahabat yang paling pasti, sedangkan yang lainnya tergantung apakah mengikuti sahabat atau tidak. Maka mereka, para sahabat, dikatakan dipastikan karena Allah puji mereka dan juga Rasulullah SAW memuji mereka. Maka kalau dikatakan mereka lah orang-orang yang munibina ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah, maka mana ayat wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, maknanya ikuti mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana mereka menjalani jalan agama ini, bagaimana mereka memahami ayat dan sunnah, ayat dan hadis, waqtifa atharihim wasuluk manhajihim, dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka dan mengikuti manhaj mereka. Manhaj yakni metode pemahaman. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilai. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabati munibun ilallah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, semua sahabat mereka munibun ilallah, semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. fayajib ittiba'u sabilih, maka wajib kita menjalani jalan mereka. Karena Allah katakan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada, ikuti jalan mereka. Qala adalah sebesar-besar jalan mereka. Yang pertama disuruh ikuti jalan orang yang man anaba ilayya, orang yang kembali kepadaku. Ayat yang lain Allah ancam mereka mengikuti, bahkan diancam dengan Rasul min ba'di ma tabayyana lahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, padahal telah jelas baginya petunjuk, telah jelas baginya bimbingan. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin itu. Mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin itu. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia, kami sesatkan dia. Kemana dia berpaling? Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti diancam mereka-mereka menyelisih Rasul, yaitu mereka-mereka yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin tersebut. Karena disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat alif dan lam, ghayra sabilil mu'minin, al-mu'minin dengan alif lam lil ahad, yang menunjukkan bahwa ini sudah tertentu orang yang berimannya, dan orang beriman yang itu sudah ma'ruf, orang beriman yang pasti keimanannya dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu Allah katakan dalam surat Al-Anfal, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalannya, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong, yang tafsirnya para ulama menunjukkan bahwa itu adalah muhajirin dan ansar, yang beriman dan berhijrah. Ketika ayat ini turun, siapa mereka? Ya para sahabat, muhajirin. Alladzina tabawwau, dan yang mereka-mereka yang mempersiapkan tempat dikala ayat ini turun. Siapa yang dimaksud? Ansar. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Mu'minun haqqan. Adapun orang-orang belakangan menyatakan kami beriman, ada yang ternyata tidak sungguh-sungguh, ada yang ternyata berdusta, ada yang ternyata hanya sebagian kecil saja dia beriman, yang lainnya dia tidak percaya. Sekian banyak keadaan-keadaan orang-orang belakangan. Tetapi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru, kaum muhajirin dan kaum ansar, merekalah kata Allah, mu'minuna haqqan, mukmin yang sesungguhnya. Maka ketika kita membaca ayat ini, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain bukan jalannya orang mukmin itu, artinya bukan jalannya para sahabat yang kepada Rasulullah SAW mereka sami'na wa ta'ana. Setiap berita yang dia dengar dari Nabi SAW, mereka menyatakan aman nabihi kulun min indi rabbina. Ini sudah dua sifat yang harus kita ikuti. Artinya kalau kita mengikuti salaf, mengikuti para sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah, maka di antara ciri para sahabat dua perkara ini, yaitu mereka dalam keadaan kalau ada perintah dan larangan, sami'na wa ta'ana. Ini dari Quran dan Sunnah. Kalau ada berita-berita, mereka akan berkata amanna bihi kullun min inda rabbina. Ini manhaj salaf, manhaj para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka menyelisihi jalan para sahabat tadi diancam dengan ancaman keras, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi'ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian merupakan fauzul azim, kemenangan yang sangat besar. Ini juga dalil yang lebih kuat, yang lebih qat'i, lebih tegas. Kalau tadi hanya dikatakan sifatnya saja, amanu wa hajaru wa jahadu. Yang kedua, sifatnya saja, ladina tabawwa'u. Mereka-mereka yang mempersiapkan tempat. Awatawwa ladina awaw wa nasaru. Orang yang mempersiapkan tempat dan menolong. Walaupun dalam tafsir ini dalam Muhajirin dan Ansar, mungkin bisa diselewengkan oleh mereka-mereka. Maksudnya amanu wa hajaru wa jahadu adalah kami. Sebagaimana kata Ikhwanul Muslimin. Yang saya dengar sendiri dari mereka langsung. Bukan dari orang lain. Orang-orang yang seperti kita inilah yang dimaksud dengan amanu wa hajaru wa jahadu. Pertama, dia percaya. Kedua, dia hijrah dari masa lalunya kepada yang sekarang. Yang ketiga, jihad. Yaitu pada marhalah tanfidz. Mereka punya tiga marhalah. Marhalah pertama pengenalan, marhalah kedua pembentukan, dan marhalah ketiga penerapan. Kalau sudah penerapan, mereka harus siap diperintah. Diperintah oleh imamnya, oleh tokohnya, oleh murabbinya, berangkat, jangan berangkat, kamu ke sana, kamu ke sini. Sehingga salah seorang mereka ketika mau ngajar di pondok, sebentar, saya mau izin dulu. Izin? Izin sama siapa? Ya sama guru anak. Siapa? Ada. Ditekan-tekan ternyata tokohnya mereka yang ada di Tanah Abang, yang namanya Ustaz Helmi. Karena azakumullah, yang sekarang jadi tokoh PKS, ma'ruf. Ternyata sudah baiat, sudah siap, sudah tidak bisa berubah lagi. Harus ke sana harus izin, ke sini harus izin sami'na wa ta'ala. Qulna a'udzubikumullah. Ini keadaan mereka sehingga mereka menafsirkan amanu wa hajru wal jahadu seperti itu. Ternyata sekarang yang kedua thayyib, kalau itu kamu tafsirkan bukan sahabat tapi kalian sendiri. Thayyib yang kedua. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bagaimana dengan ayat ini? Mereka generasi yang pertama atau sabiqun, pendahulu-pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Kalimat sabiqunal awal sudah cukup sungguhnya. Pendahulu-pendahulu umat Islam siapa? Yang bersama Nabi SAW. Masih dirincikan lagi oleh Allah, minal muhajirin wal ansar. Makanya tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Merekalah orang-orang yang Allah puji, radhiyallahu anhum wa radu'an. Hanya saja Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi orang yang termasuk diridhoi dengan ayat ini. Karena ada kalimat walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dalam tafsir Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan walladzina taba'uuhum biihsan adalah seluruh orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Berarti bisa saja kita, bisa orang lain. Tetapi mereka-mereka mengikuti para sahabat, itulah yang dikatakan dengan walladzina taba'uuhum biihsan. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka-mereka yang disebut oleh Allah dengan pasti adalah muhajirin dan ansar. Sedangkan orang-orang yang setelahnya tidak disebut dengan sukunya, tidak disebut dengan namanya, tidak disebut dengan fulan wa fulan secara ta'yin, tapi disebut dengan sifat walladzina taba'uuhum, sehingga tidak bisa menyatakan kamu dan saya, enggak bisa menyatakan kita dan mereka, tetapi kita menyatakan golongan ahlus sunnah yang mengikuti para sahabat. Golongan mereka-mereka yang mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.